kasih hidupku. Kau sangat berarti teruntuk jiwaku yang menginginkan hatimu. Bahkan mungkin tak ada hati yang setia seperti diriku ini. Dalam mungkin dan harapanku masih ku tunggu kau kembali. Selamat berarti cinta yang kau beri dalam dan sejati, tak mungkin terganti. Tak akan ku pergi tinggalkan dirimu. Perasaan ini inginkan kasihmu. Cinta yang begini tak terulang lagi. Kau berahan hati, kau berahan hati yang sanggup mengisi dan menghiasi hidup.